ibunya yang ada di kota maupun di desa. Siapa bilang orang tak sayang? Penyanyi muda menjadi buah pikiran. Di mana saja dipuja bagai permata. Jangan kau biarkan, bangunkanlah bersama.

mobil tua.